Chodorolun, universitas apakah yang paling banyak mencetak petinggi di dunia? Mungkin Anda tidak pernah menyangka kalau universitas ini cukup berjasa. Oleh Hansen Wiratuan, mahasiswa asal Aceh di Istanbul, Teknik Universitesi melaporkan dari Istanbul, Turki. Istanbul Teknik Universitesi, atau disingkat ITU, adalah nama yang biasa digunakan oleh orang-orang di Turki untuk menyebut universitas teknik tertua di Turki ini. Seperti yang tertera di namanya, ITU berada di kota Istanbul yang terkenal sebagai ibu kota Turki. Istanbul sendiri merupakan satu-satunya kota yang berada di dua benua, yakni Eropa dan Asia. Juga pernah menjadi ibu kota dari dua kerajaan besar, yaitu Bizantium dan Ottoman. Berdiri tahun 1773, universitas yang berumur hampir 250 tahun ini juga merupakan universitas teknik ketiga tertua di dunia yang dibangun pada zaman Turki Utsmani oleh Sultan Mustafa III. Universitas ini semula bertujuan untuk melatih para teknisi perkapalan dan teknisi militer untuk memodernisasi perlengkapan perang pasukan Ottoman dan terus berkembang hingga sekarang menjadi universitas teknik terbaik di Turki. ITU dengan total lebih dari 35.000 mahasiswa, 2.300 staf pengajar, dan lebih dari 10.000 alumni sekarang terdiri atas 5 kampus, tersebar di berbagai lokasi di Istanbul, yaitu kampus Taskisla, Makka, Tuzla, Gumusuyu, dan Masla. Walau terpisah, tapi semua kampus itu terhubung satu sama lain melalui kereta bawah tanah yang merupakan salah satu transportasi umum yang sering digunakan di Istanbul. Makka sebagai kampus utama punya area seluas 256 hektar dan berada di distrik bisnis di kota Istanbul. ITU sekarang punya 39 jurusan untuk program sarjana dan 145 jurusan untuk program pasca sarjana maupun doktoral. Universitas ini juga berhasil memasuki 200 besar list universitas terbaik dunia berdasarkan Times Higher Education tahun 2009. ITU juga memiliki lebih dari 23 jurusan yang terakreditasi oleh ABET, salah satu akreditasi bergengsi bagi lembaga pendidikan di bidang teknik dan teknologi. Bahasa yang digunakan selama proses belajar mengajar di sini adalah 100% bahasa Inggris dan beberapa program studi menggunakan 70% bahasa Inggris dan 30% bahasa Turki. Kesuksesan ITU tidak terlepas dari dukungan fasilitas yang disediakan. Universitas ini memiliki dapur umum dengan kapasitas 10.000 orang yang menyediakan makan siang dan malam kepada mahasiswa dengan harga sangat terjangkau. Harga per porsi hanya 2 lira untuk makan siang dan 3 lira untuk makan malam atau setara 8.000 hingga 12.000 rupiah per porsi dengan kisaran 1 lira adalah 4.000 rupiah. Kompleks kampusnya juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan sarana olahraga yang mumpuni seperti perpustakaan yang buka 24 jam, 360 laboratorium, 13 pusat penelitian, stadion sepak bola, kolam renang berstandar olimpiade, gym, lapangan tenis, futsal, basket, dan masih banyak fasilitas lainnya. Dengan sejarah dan fasilitasnya yang mumpuni tersebut, ITU telah berhasil mencetak banyak alumni yang sukses, termasuk banyak yang jadi Perdana Menteri dan Presiden. Contohnya, Turgut Özal dan Süleyman Demirel, Presiden ke-8 dan ke-9 Turki. Ada juga Necmettin Erbakan yang pernah menjabat Perdana Menteri ke-23 Turki. Ia lulusan teknik mesin di ITU. Erbakan juga merupakan teman baik B.J. Habibie, Presiden ketiga Indonesia ketika mereka berdua studi doktoral di Universitas Aachen, Jerman. Hubungan baik antara Erbakan dan Habibie terjalin baik. Bahkan Erbakan meminta Habibie menjadi saksi pernikahan putranya. Perdana Menteri aktif Turki, Binali Yildirim, yang merupakan Perdana Menteri ke-27, juga merupakan lulusan arsitek perkapalan dan teknik kelautan di ITU. Sekarang terdapat sekitar 40 orang jumlah pelajar Indonesia di ITU yang terdiri atas mahasiswa-mahasiswi sarjana, pasca sarjana, dan doktoral. Dari 40 orang tersebut, 6 di antaranya adalah mahasiswa-mahasiswi Aceh, termasuk diri saya. Para pelajar di universitas ini sebagian merupakan penerima beasiswa dari berbagai sumber. Beasiswa tersebut ada yang berasal dari yayasan, ada juga yang didapat dari pemerintah daerah. Tetapi di antara semua beasiswa, beasiswa pemerintah Turki yang dinamakan Turkiye Buslari merupakan beasiswa paling bergengsi. Pendaftaran beasiswa Turkiye Buslari untuk program sarjana telah dibuka 1 Maret dan ditutup pada 31 Maret tahun ini. Informasi dan syarat beasiswa pemerintah Turki bisa didapatkan di internet dengan menggunakan kata kunci Turkiye Buslari. Pelajar di ITU tergabung di dalam suatu organisasi, yaitu Indonesian Student Society in Istanbul Technical University, atau Perkumpulan Pelajar Indonesia, dan merupakan organisasi berbasis kekeluargaan. Organisasi ini berkedudukan sama dengan Ikatan Masyarakat Aceh di Turki atau IKAMAT, dan merupakan salah satu organisasi kemitraan Persatuan Pelajar Indonesia, PPI Istanbul. Kegiatan tahunan organisasi ini biasanya piknik bersama di musim semi. Selain sebagai ajang silaturahmi, piknik ini juga digunakan untuk memilih ketua baru setiap tahunnya. Saya sebagai bagian dari organisasi ini cukup bangga karena mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan di ITU, dan berharap suatu saat nanti, lulusan dari universitas ini dapat memberikan kontribusi terhadap Indonesia, khususnya Aceh. Semoga. Begitulah Saudara Lon, kisah dari Turki. Nah, sekedar info, pendaftaran beasiswa Turkiye Buslari untuk program sarjana telah dibuka 1 Maret dan ditutup pada 31 Maret tahun ini. Informasi dan syarat beasiswa pemerintah Turki bisa didapatkan di internet dengan menggunakan kata kunci Turkiye Buslari. Saudara Lon, wassalam.